biarkan ku jatuh cinta. Lalu dia pergi seenaknya, dihantui ragu tapi tak peduli, gegabah jadi alasannya. Pandangan yang takkan ku lupa, lama sudah aku tak punya. Lalu dia pergi, menunggu dipaksa, dirayu untuk bicara. Sudah jauh kini, aku berjalan tinggalkan dirimu. Tak kulihat lagi apa yang membutakan olahragamu. Sementara kau sibuk dengan permainanmu, dengan hati yang lain, nama yang lain. Sibuk merakit bumerang untuk menyerangmu, berbalik menyerangmu. Dia bilang telah salah langkah, kekaguman keliru arah. Puisi dan lagu yang sering ku tulis, hanya itu yang dia mau. Tapi hati sudah jauh kini, aku berjalan tinggalkan dirimu. Tak kulihat lagi apa yang membutakan orang. Sementara kau sibuk dengan permainanmu, dengan hati yang lain, nama yang lain. Sibuk merakit bumerang untuk menyerangmu, berbalik menyerangmu. Tak